Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada hal-hal yang perlu diperhatikan seputar takziah. Kita selesai dari ad-dafn, yaitu mengubur jenazah, dan juga masail atau hal-hal yang diperhatikan seputar mengubur jenazah. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan seputar takziah, yakni bela sungkawa. Baik, yang pertama, disunnahkan bertakziah ke keluarga mayit. Disunnahkan bertakziah ke keluarga mayit. Al-mulakhasul fikhi jilid atau langsung halaman 246. Al-mulakhasul fikhi. Halaman 205. Jilid 9. Halaman 130. Nah, jadi hukum takziah adalah sunnah. Hukum takziah sunnah. Ketika mayat telah dikubur, maka disunnahkan bagi mereka yang mengetahuinya dari kalangan saudaranya atau yang lainnya untuk bertakziah atau bela sungkawa, menghibur keluarganya. Nah, datang menghiburnya. Nah, takziah. Nah, ini sunnah hukumnya. Kemudian yang kedua, lafaz dalam takziah. Lafaz dalam takziah. Adalah inna lillahi ma akhada. Inna lillahi ma akhada. Inna lillahi ma akhada. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang ia ambil. inna lillahi ma akhada. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang ia ambil, walahu ma a'ta. Dan miliknya lah apa yang ia beri. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu telah ditentukan di sisinya. Baik. Jadi kita semuanya adalah milik Allah SWT. Maka ia berhak untuk mengambil miliknya. Dan semuanya telah ditetapkan ajalnya, waktunya. Kapan dia meninggal, di mana dia meninggal. Nah, dengan lafaz-lafaz ini termasuk takziah, menghibur dia. Untuk apa kita sedih dengan berlebihan? Bagaimana kita minjam sesuatu dari orang lain, maka wajarlah diambil kembali pinjaman itu. Demikian anak kita, orang tua kita, bahkan diri kita. Nah, dengan itu ia pun terhibur. Wal tasbir wal tahtasib. Nah, yakni kita hibur dia dengan kata-kata thayyibah yang baik. Dan kita anjurkan kepadanya untuk bersabar. Sabar ya. Nah, sabar. Sabar. Dan harapkan pahala dari Allah SWT. Dari musibah ini. Nah, kata-kata thayyibah. Nah, dan kalaupun dia berdoa atau mengatakan kalimah selain dari kalimah ini, boleh. Seperti a'damallahu ajrak wa ahsana azaa wa ghafara limayyitik. Boleh. Atau dengan kata-kata yang lainnya, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Boleh. Semuanya boleh. Yang penting itu semuanya adalah kata-kata yang dapat menghibur mereka. Yani keluarga si mayit. Baik. Ini bisa dilihat di Asyarh al-Mumti' jilid 5, Syarh al-Mumti' jilid 5 halaman 488. Syarh al-Mumti' Syarh al-Mumti' jilid 5 halaman 488. Adapun apa yang kita sebutkan tadi, inna lillahi ma akhada, itu berasal dari hadis Usama bin Zaid rawahu Bukhari Muslim. Min hadis Usama bin Zaid rawahu Bukhari Muslim. Inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Kemudian kita anjurkan dia untuk bersabar. Bersabar mengharap pahala dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, boleh bertakziah meskipun lebih dari 3 hari. Boleh bertakziah meskipun lebih dari 3 hari. Al-Janaiz halaman 209. Al-Janaiz yani kitab Al-Janaiz li Syekh Al-Albani halaman 209. Boleh bertakziah meskipun lebih dari 3 hari. Mengapa dikatakan seperti ini? Karena ada sebagian mereka yang beranggapan jangan lebih dari 3 hari. Jika lebih dari 3 hari maka tidak ada takziah. Nah, ini tidak benar. Tidak ada tahdid, pembatasan dalam takziah. Kapan dia sanggup, mampu, nah, ada kesempatan, maka ia boleh untuk takziah. Baik takziah dia di waktu meninggal langsung, atau setelah dikubur, atau besoknya, besok lusa, dan demikian seterusnya. Boleh. Baik. Kemudian, yang keempat, tidak boleh berkumpul. Tidak boleh berkumpul untuk takziah di tempat khusus. Seperti rumah. Atau pemakaman. Atau masjid. Tidak boleh berkumpul untuk takziah di tempat khusus. Seperti rumah, pemakaman, dan masjid. Al-Mulakhasul Fikhi. Halaman 246. Al-Mulakhasul Fikhi. Al-Jana'iz. Halaman 210. Jadi tidak diperbolehkan berkumpul untuk takziah berjamaah rame-rame. Tempatnya khusus di rumah, atau di masjid, atau di kuburan. Sengaja disediakan di sana tempatnya untuk itu. Tambah lagi nanti dengan acara-acara seperti makan-makan, minum-minum, ngobrol yang macam-macam. Nah, ngobrol ini, ngobrol itu. Ya, seakan-akan ada acara. Pernikahan, pokoknya. Acara tasyakuran, khitanan, atau yang lainnya. Orang akan beranggapan seperti itu. Kenapa? Mereka datang, umpamanya di rumah. Nah, kemudian disediakan tempat duduk di sana. Mereka ngobrol-ngobrol. Yang ngerokok-ngerokok. Nah, yang mereka ngobrol dengan tertawa-tertawa, tetap seperti itu. Dan demikian seterusnya. Ada main kali, tidak pantas seperti itu. Tidak diperbolehkan. Yang namanya takziah tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Dia bisanya ketika itu di rumah. Datang ke rumahnya. Nah, katakan kalimat thayyibah, ucapan yang baik. Baik dengan doa ini, ada dengan kata-kata yang baik yang lainnya. Baru setelah itu pergi. Ada. Datang. Nah, kalaupun dia duduk-duduk sebentar kemudian pergi. Kenapa? Karena jika dia duduk, maka akan bertambah kesedihannya. Yakni duduk lama. Atau dengan ada mereka yang ngobrol, dengan obrolan ini dan itu. Bahkan obrolan dunia di sana. Sementara adanya ini, itu untuk mengingatkan mati. Tapi mereka ngobrol. Sambil ngerokok, sambil ngobrol. Ada main bagi, tidak pantas. Nah, lebih-lebih lagi mereka yang membuat perkumpulan-perkumpulan yang bid'ah. 3 harinya, 4 harinya, 5 harinya, wahakalah. 40 harinya, 50 harinya, 100 harinya. Nah, kumpul-kumpul, sengaja disediakan makanan. Pulang pun bawa makanan itu. Tambah lagi dengan doa-doa yang bermacam-macam. Nah, dari surat Yasinnya, dzikir ini dan dzikir itu tidak benar. Nah, ada. Kemudian yang kelima, tidak diperbolehkan bagi keluarga si mayit, tidak diperbolehkan bagi keluarga si mayit tidak diperbolehkan bagi keluarga si mayit untuk membuat makanan dalam rangka menjamu yang datang. Dalam rangka menjamu yang datang. Al-Jana'iz 210. Al-Jana'iz 210. Al-Majmu' 5. Halaman 306. Baik. tidak boleh, tidak diperbolehkan bagi keluarga si mayit untuk membuat makanan dalam rangka menjamu yang datang. Tidak boleh. Nah, nanti kita akan bacakan dari perkataan Syekh Al-Albani dan disertai dengan dalil-dalilnya. Keluarga si mayit dalam keadaan sedih, sibuk, ngurusin ini, ngurusin itu, dalam kesibukannya, maka tidak pantas kalau dia menyibukkan diri dengan menjamu mereka, bikin makanan ini, makanan itu, nasi ini, nasi itu, tambah lagi minumannya, akhirnya tersibukkan dia, padahal dia sedang ditimpa musibah. Nah, maka tidak diperbolehkan. Maka siapa yang bertahun dengannya, tetangganya atau saudara-saudaranya, mereka lah yang membuatkannya dari rumah lain, rumah saudaranya yang lain, membuat makanan, didatangkan untuk makan keluarganya saja. Nah, untuk makan keluarganya ada, atau tetangganya. Dan seperti ini memang contoh bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali Ja'far, isna'u li Ali Ja'far ta'aman, bikinkan untuk Ali Ja'far, keluarga Ja'far. Kenapa? Karena Ja'far meninggal, nah keluarganya dalam keadaan sibuk, sedih, maka bikinkan makanan untuk mereka. Nah, ini ajaran dari Rasulullah SAW seperti ini, bukan ahli mayit yang membuat makanan-makanan. Terlebih lagi menjamu untuk yang datang, orang-orang yang hadir di sana, bikin makanan, sibukkan. Nah, bahkan seakan-akan dia merasa senang dengan itu, tertawa, senang dengan ada yang datang. Masya Allah, akhirnya dia pun terlupakan bahwa dia dalam keadaan terkena musibah. Ada. Tidak diperbolehkan bagi keluarga si mayit untuk membuat makanan dalam rangka menjamu yang datang. Dan demikian juga bagi mereka yang datang, tidak boleh untuk makan makanan di sana, mencicipi makanannya, minum minumannya. Kenapa? Karena yang seperti ini dianggap niyahah, meratap, sama aja dengan hukum meratap, tidak boleh. Nah, jadi datang hanya untuk takziah. Ada. Karena seorang kalau dia sudah makan, pinginnya duduk. Kalau sudah duduk, ngobrol. Dan demikian seterusnya. Nah, ini tidak mantap. Kemudian, yang keenam. Boleh bagi perempuan untuk takziah. Boleh bagi perempuan untuk takziah. Al-Lajnah Da'imah jilid 9. Halaman 131. Boleh bagi perempuan untuk takziah. Al-Lajnah Da'imah jilid 9, halaman 131. Dan jelas takziah bagi perempuan itu ketika aman dari fitnah. Jika dia pergi, alhamdulillah, yakni aman dari fitnah, dari berpakaian dan pakaian dia yang rapi, kemudian aman dalam perjalanannya. Kalaupun sampai safar, maka harus dia dengan mahram. Nah, ini tetap syarat-syarat yang seperti itu tetap diperhatikan. Dan hukum ini sama dengan rijal. Perempuan sama dengan laki dalam hal ini. Yakni bolehnya takziah. Kemudian yang ke-7. Boleh bertakziah dengan membawa hadiah untuk keluarga mayit. Boleh bertakziah dengan membawa hadiah untuk keluarga mayit. Al-Lajnah Da'imah jilid 9 halaman 148 Al-Lajnah Ad-Da'imah jilid 9 halaman 148. Nah, jadi boleh seorang yang ia datang bertaziah dan membawa bersamanya gula, beras, teh, kopi, dan yang lainnya, boleh. Nah, ini masuk pada ucapan Rasulullah SAW, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. Jadi orang lain yang mendatangkan makanan untuk keluarganya. Bukan untuk menjamu mereka yang datang-datang di situ. Bukan. Untuk keluarganya. Ada. Maka boleh memberi hadiah untuk keluarga si mayit. Baik. Dari apa yang disebutkan di sini? Yaitu tidak bolehnya bagi keluarga si mayit untuk membuat makanan dan juga bolehnya bagi perempuan untuk takziah. Nah, dan hal-hal yang disebutkan di sini akan diperjelas oleh Syekh Al-Albani. Maka untuk lebih kita memahaminya dan tambah faedah, maka kita sebutkan, disebutkan oleh Syekh Al-Albani di kitab Al-Janaiz di halaman 210. Kata beliau, وَيَنْبَغِي اِجْتِنَابُ أَمْرَيْنِ وَإِنْ تَتَابَعَ النَّاسَ عَلَيْهِمَا. Harus dijauhi dua perkara, walaupun kebanyakan manusia mereka melakukannya. Walaupun ini masyhur di kalangan manusia, di kalangan kaum muslimin, tapi tetap harus dijauhi dua ini. Karena kemasyhuran mereka, banyaknya perbuatan-perbuatan ini yang mereka lakukan bukan dalil. Yang pertama, al-istima'u lit-ta'ziyah fi makanin khasin kad-dar awil maqbarah awil masjid. Yang pertama itu berkumpul untuk ta'ziyah di tempat khusus seperti rumah, kuburan, dan masjid. Nah, berkumpul. Ada. Nah, tidak harus berkumpul, datang dia sendiri, tidak mengapa. Dua orang, tiga orang. Selesai dia mengatakan kalimat yang thayyibah, kata-kata yang baik, menghibur dia. Nah, bahkan ketika dia ketemu pun, umpamanya di jalan, mencukupi. Umpamanya dia ketemu di jalan setelah tiga hari. Setelah tiga hari ketemu ada. Ini ahli mayit yang meninggal dari keluarganya beberapa hari kemarin. Tapi ada di situ. Ya, anak dengar orang tua antum meninggal. A'zamallahu ajrak wa ahsan azab wa ghafar al-mayyit. Atau katakan dengan kataan bagaimana yang dituliskan di sini. Inna lillahi ma akhada wa lahu ma ata ila akhirih. Ala. Boleh. Atau kata-kata yang baik. Sabar, ya. Sabar. Nah. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan kesabaran. Nah, kesabaran antum yang pahalanya. Baik. Dan yang lainnya. Nah, jadi tidak terbatas pada tempat ataupun waktu, kapan saja. Nah, bahkan sebagian mereka karena melihat ini bakal banyak yang datang. Kenapa? Karena yang meninggal ada orang yang penting. Sewa gedung. Nah, lihat. Kadang pasang panggung. Baik, atau tenda seperti itu. Untuk apa ini? Ternyata untuk mereka-mereka yang takziah. Disediakan makanannya di sana, minumannya di sana. Seperti ada hajatan. Tidak benar. Kemudian yang kedua, ittikhadu ahli mayyit at-ta'ama lidiyafati al-waridin lil'aza. Yang kedua, keluarga si mayyit membuat makanan dalam rangka menjamu orang-orang yang datang untuk takziah. Air keluarga si mayit membuat makanan untuk menjamu mereka yang datang dalam rangka takziah. Ini tidak dibenarkan juga. Akhirnya dia tersibukkan. Padahal dirinya sudah sibuk. Nah, ternyata akhirnya dia disibukkan dengan yang lainnya. Mana si fulan? Ini orang yang datang ingin ketemu dengannya. Ingin menghiburnya. Di dapur. Lagi bikin teh. Lagi bikin kopi. Lagi masak. Tidak pantas. Duduk. Temuin mereka. Ada. وذلك لحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد وفي رواية نرى الاستماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة أخرجه أحمد وابن ماجة. Kemudian kata Syekh Al-Albani, ini berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dua hal tadi yang perlu diperhatikan. Nah, dua tadi yang harus jauhi. Berkumpul, nah, untuk takziah rame-rame di tempat yang khusus, dan juga bagi keluarga si mayit membuat makanan untuk orang-orang yang datang. Ini berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia berkata, kunna, dahulu, kami, para sahabat, na'uddu, menganggap, wa fi riwayah nara, berpandangan, al-istima'a ila ahli mayyit, bahwa berkumpul, berjamaah, ke ahli mayyit, ke keluarga si mayyit, berkumpul, rombongan, rame-rame, wa soni'ata ta'an, ba'da dafni, dan membuat makanan setelah dikuburnya. Yani membuat makanan mereka ahli mayit setelah dikubur minan niyahah, termasuk dari niyahah, meratap, sama dengan orang yang meratap, menangis-nangis, merobek-robek, menjambak-jambak dari rambutnya, sama, maka tidak boleh. Ulama mengatakan haram, tidak boleh di sini haram. Jadi, kemudian qala an-Nawawi fil majmu', وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف أي الشيرازي وسائر الأصحاب على كراهته، قالوا يعني بالجلوس لها أن يستمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. أدب دودو كان الإمام نووي dalam المجموع. أدب دودو untuk تعزية. Maka al-Imam Syafi'i memberikan nas. Dan demikian juga al-Imam Asy-Syirazi dan seluruh para pengikutnya dari kalangan para ulama. Mereka berpandangan makruh. Makruh. Karaha. Qalu ya'ni duljulus laha. Yaitu duduk-duduk. Duduk-duduk. Nah, untuk ta'ziah. Berkumpul rame-rame di rumah mereka. Qalu bal yanbaghi an yansarifu bi hawaijihim fa man sadafahum azzahum. Kemudian mereka berkata, para ulama, bal yanbaghi an yansarifu, bahkan yang pantas bagi mereka untuk pergi setelah mereka menunaikan hajatnya. Apa hajatnya? Ingin takziah. Apa dia takziah? Menghibur. Halas, hibur. Datang dia. Nah, kalau dia memang dalam keadaan berdiri, dia apa-apa temui dalam keadaan berdiri. A'zamallahu ajrak ila akhirih. Inna lillahi ma'ata ila akhirih. Atau, bismillah, sabar. Nah, harapkan pahala dari Allah SWT. Dan yang lainnya dari kata-kata yang baik, baru setelah itu pergi. Kalau dia duduk, kemudian temui dengan duduk sebentar, kemudian pergi. Nah, balian bagi an yang sarifu fi hawaijihim, faman sadafahum azzahum. Barang siapa yang menemui secara kebetulan, maka takziahlah pada waktu itu. Takziah, hibur mereka. Ketemu di pasar, khalas. Takziah pada waktu itu. Ketemu di jalan, ketemu di toko. Takziah pada waktu itu. Tidak harus datang ke rumahnya. Nah, tidak harus datang rumahnya. Wala farqa bainar rijali wan nisaa fi karahatil julus laha. Dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam makruhnya duduk-duduk. Nah, ini di tempatnya, di rumahnya. Nah, untuk takziah. Duduk-duduk di sini yaitu sampai dia ngobrol-ngobrol sana kemari, enggak ada. Adapun duduk sebentar untuk takziah kemudian pergi, labas. Tapi kalau dalam waktu yang lama, tambah lagi keluar airnya, kami air minumnya keluar setelah itu, nah camilan-camilannya, lah, nah jangan dimakan, jangan diminum, baik ada. Wanas Imam Asy-Syafi'i alladhi ashara ilaihi an-Nawawi huwa fi kitab al-Umm. Dan nas al-Imam Asy-Syafi'i yang diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi, dia berada di kitab Al-Umm. Kemudian kata beliau, wa akrahu, yani kata Imam Asy-Syafi'i di sini di kitab Al-Umm, wa akrahu al-ma'atim, wa hiya al-jama'ah, wa in lam yakun lahum buka, fa inna dhalika yujaddid al-huzn, wa yukallif al-mu'na, ma fihi min al-athar. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Aku membenci kumpul-kumpul. Nah, kumpul-kumpul di keluarga si mayit. Walaupun tidak ada di sana tangisan-tangisan. Tidak ada mereka yang nangis-nangis. Yang ini ya, merata. Tidak ada. Hanya sekitar kumpul-kumpul. Aku benci itu. Kenapa? Karena yang demikian itu akan memperbarui, nah, akan selalu terus memperbarui al-huzn, kesedihan. Kesedihan demi kesedihan. Nah, akhirnya tambah sedih dia. Padahal datangnya dia untuk menghibur. Ternyata tidak. Akhirnya dia pun tambah sedih lagi, tambah sedih lagi. Ingat ini, ingat itu. Wa yukallifu al-mu'na. Membebankan, nah, bekal-bekal dia. Akhirnya dari bekal-bekal dia yang ada di rumah pun terbebani dia untuk dia suguhkan, untuk dia jamukan kepada mereka yang datang-datang ini. Taklif. Sementara mereka harus kita bantu, harus kita ringankan keadaannya. Tapi berhubung ini rame-rame, duduk lama di sana, memperberat mereka. Nah, ya dia pun mengadang-adakan. Tidak ada uang, pinjam. Pinjam sana, pinjam sini, kenapa? Ini mereka para tamu. Nah, harus dijamu. Makanannya, minumannya, wah gila. Tapi yukallibul mu'na. Ditambah lagi dengan adanya asar-asar yang telah disebutkan. Dalam hal ini. Ya, ini dari hadis Rasulullah SAW. Dari hadis yaitu Jarir Ibn Abdillah al-Bajali. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh beliau, wa innama sunnah an yasna' aqriba'ul mayyit wa jiranuhu li ahli al-mayyit ta'aman yushbi'uhum. Semuanya yang sunnah itu adalah para kerabat mayyit, kerabatnya, keluarganya, sanak familinya, wa jiranuhu atau tetangganya, membuat makanan untuk keluarga si mayit, membuatkan makanan untuk mereka. Bahkan ketika kita mendengar maunya malamnya meninggal, maka kita langsung datangi. Kita yang mengerti, atau kalau kita adalah saudaranya, datangi. Besok jangan bikin apa-apa. Kenapa? Karena akan banyak tamu akan datang, akan takziah mereka, temui. Adapun makanan urusan anak. Makanan kita akan mendatangkannya. Ada. Yani makanan mereka. Yaitu keluarga si mayit. Ada. Cukup dengan beli umpamanya. Kemudian kita berikan. Wa innama sunnah an yasna'a qribaul mayit wa jiranuhu li ahli al-mayit ta'aman yushbi'uhum. Yaitu membuatkan makanan untuk dapat mengenyangkan mereka. Sebagaimana hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Qala lamma ja'a نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. Ketika Ja'far meninggal, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarga Ja'far, isna'u, mengatakan kepada para sahabatnya, isna'u li Ali Ja'far. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Karena Ja'far meninggal. Maka hibur keluarganya. Ringankan keadaannya. Bagaimana itu? Dengan buatkan kepada Ali Ja'far ta'aman, makanan. Faqad ata'ahum amrun yashghaluhum. Karena perkara yang menyibukkan dia. Karena dia telah didatangi oleh hal-hal yang dapat menyibukkan dia. Maka dari itu, ringankan bebannya. Nah, ini dari apa yang disebutkan tadi. Dari apa yang kita catatkan. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani. Beserta dalil-dalilnya dan banyak lagi. Nah, dan ini ma'ruf di kitab-kitab fikih. Dibahas mengenai ini dan seperti ini keadaannya. Nah, naktafi di hadzal qadar, alhamdulillah. Dan insyaallah taala pertemuan yang akan datang yaitu kita akan masuk hal-hal yang perlu diperhatikan seputar ziaratul kubur. Nah, ziaratul kubur. Baru setelah itu selesai kita praktek. Nah, jika ada pertanyaan tentang ini, hal-hal yang perlu diperhatikan seputar ta'ziah, maka tanyakan besok. Nah, tanyakan besok setelah kita jawab atau kita rasa tidak ada yang bertanya, baru kita akan lanjutkan yaitu seputar ziaratul kubur. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.